بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فرحمتنا عزكم الله satu perkara yang perlu difahami oleh kita kaum muslimin bahwasanya as-sirat bainal haqqi wal batil, adanya perseteruan antara ahlul haqq dan ahlul batil, ini akan terus terjadi sepanjang masa ila yaumil qiyamah. Sunnatullah pada hamba-hambanya, ada yang di atas al-haq, ada yang menyimpang dari al-haq. Al-haq itu pasti akan berseberangan dengan al-batil. Ahlul haq itu pasti akan berseberangan dengan ahlul batil. Barakallahu fiikum. Ini sunnatullah. Maka pasti akan terjadi dalam kehidupan kita telah beragama. Tugas kita adalah senantiasa berada di jalur al-haq, senantiasa bersama-sama dengan ahlul haq, menempuh siratul mustaqim, jalan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dalam semua aspek kehidupannya. Satu hal penting yang perlu diingat baik-baik, bahwa semua ahlul batil akan mengarahkan panah-panah mereka kepada ahlus sunnah ahlul haq dengan berbagai macam cara. Di antara cara yang mereka lakukan ialah tanfirul ummah anhum, membuat umat lari daripada mereka dengan cara ramyuhum bil alqab, melemparkan tuduhan-tuduhan kepada ahlul haq dengan gelar-gelar yang menakutkan. Menuduh ahlus sunnah sebagai khawarij, terorisme. Menuduh ahlus sunnah sebagai kelompok radikal, radikalisme. Sebagian mereka menuduh ahlus sunnah sebagai sekte murjiah dan yang lain-lainnya. Ini merupakan ciri-ciri dan sifat-sifatnya ahlul batil. Para ulama-ulama menyatakan min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar, termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah ialah mencela, merendahkan, menghinakan ahlul athar, orang-orang yang senantiasa di atas bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu perkara yang biasa. Perkara yang biasa, sunnatullah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dikasih gelaran yang buruk-buruk oleh kaum musyrikin untuk membuat umat lari daripada beliau. Dikatakan sebagai sahir, tukang sihir. Dikatakan sebagai syair, majnun, penyair gila. Dikatakan sebagai kadzdzab, pendusta dan semisalnya. Dan dia Rasul. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sepanjang Rasul bagaimanapun yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Begitu pula orang-orang yang di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam pun juga demikian, akan mendapatkan gelar-gelar buruk daripada ahlul batil yang berseberangan dengan mereka. Barakallahu. Tanya terakhir kepada nanti nasihatullah, karena kita sampai isyak saja, barangkali boleh pertanyakan dan mungkin jawab. Yang perlu diingatkan kepada kaum muslimin, kalian jangan takut kepada ahlus sunnati ahlul haq. Jangan takut kepada orang-orang yang berupaya di atas al-haq, berupaya berjalan meniti siratal mustaqim, jalan Allah, Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada yang membahayakan dari mereka. Tidak ada yang dikhawatirkan menyimpang dari mereka. Karena yang menyimpang bukan ahlul haq, ahlul batil. Tidak usah khawatir terjadi sesuatu yang mengerikan dari mereka. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus, nasihat atau penjelasan dari Al-Allamah Al-Syikh Al-Mujahid Al-Syikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, dimuat dalam majmu' kutub wa rasail wa fatawa Syekh Rabi di juz yang ke-9 halaman 21 dan setelahnya. Syekh Rabi bin Hadi Hafizahullah berkata, wal haqq annahu la khatara wa la darara 'ala asy-syabab min manhaji ahli al-hadits was-sunnah wa la min qawa'idi. Yang hak, yang benar, tidak ada kengerian, tidak ada kemadharatan yang bakal menimpa para pemuda-pemuda Islam dari manhajnya, metodologinya di hadis ahlu sunnah dan kaidah-kaidah ahlu sunnah. Karena membahayakan dan yang mengerikan. Wa innamal khataru alaihim min al-manahij wal-qawa'id allati tukhalifu manhajahum wa qawa'idahum. Tapi yang berbahaya, yang memadharatkan pemuda-pemuda Islam ialah adanya manhaj-manhaj, metodologi-metodologi, kaidah-kaidah yang menyelisihi manhaj dan kaidahnya Ahlussunnah. Yang ekstrem kanan, yang ekstrem kiri tadi. Itu yang membahayakan pemuda-pemuda Islam. Beliau mengatakan wallazi yuridu himayatasy syabab bisidqin wa ikhlas innama yakhuthuhum wa yurabbihim ala al-manhajil haqq wa nususihi wa qawaidihi. Maka semua pihak yang menginginkan menjaga pemuda-pemuda muslim dengan jujur, dengan ikhlas, maka seharusnya dia menganjurkan pemuda-pemuda muslim tadi, mentarbiyah pemuda-pemuda muslim tadi di atas manhaj yang benar, manhaj yang hak, nas-nasnya dan kaidah-kaidah. Wa yadfa'u anhum asy-syubhah bima hawahu hadzal manhaj min al-usul wadh-dhawabit. Dan dia berupaya untuk menghilangkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama melalui kandungan-kandungan mulia dari manhaj ini, dari prinsip-prinsip yang benar dan bawabit, ketentuan-ketentuan yang benar. Jelaskan kepada para pemuda muslimin metodologi yang benar dalam beragama, manhaj yang benar dalam beragama, Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang benar. Tidak bakal membahayakan mereka, tidak bakal memadharatkan mereka. Justru inilah yang akan menuntun mereka kepada siratal mustaqim. Dan ketika membantah radikalisme-radikalisme tadi dengan berbagai macam bentuk dan wujudnya yang aromanya kasar, yang aromanya lembut, dan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, bantah itu semua dengan prinsip-prinsip al-haq ini tadi. Bantah dengan usul manhaj yang benar tadi. La bima yukhtaru min al-wasawis wa tabwihah. Jangan membantah itu semuanya dengan was-was, dengan pengkapuran-pengkapuran yang diada-adakan oleh sebagian pihak. Allati tuhibbu min qimati wa makanati hadzal manhaj wa qawaid. Was-was-was-was, pengkapuran-pengkapuran yang justru akan menjatuhkan nilai dan kedudukan manhaj yang mulia ini dan kaidah-kaidah yang lurus ini. Waktu sidul qurasyabab, dan akan bisa merusakkan akal-akal pemuda-pemuda kaum muslimin. Watabuthu bainahumul fitan wal husumatu sira'at. Dan was-was tadi, pengkapuran-pengkapuran tadi justru akan menebarkan fitnah di kalangan pemuda-pemuda muslimin, menebarkan permusuhan-permusuhan di kalangan pemuda-pemuda muslimin, menebarkan sira'at, perseteruan-perseteruan di tengah-tengah pemuda kaum muslimin. Sebab cara bantahnya dengan cara yang batil. Wa taqti 'ala makarim al-akhlaq. Dan itu semuanya akan menyirnakan, akan menghapuskan akhlakul karimah dalam bentuk kejujuran, dalam bentuk sikap wara, dalam bentuk hubbul haq, mencintai kebenaran, nusratuh, membela kebenaran, berwala, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Bukan karena kebatilan, bukan karena individu, bukan pula karena hawa nafsu. Ini kesimpulannya para ulama. Kita mentarbiyah pemuda-pemuda Islam, kaum muslimin dengan manhaj yang benar ini. Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, manhaj sunnah. Kita membantah penyimpangan-penyimpangan dengan manhaj sunnah, bukan dengan cara-cara yang lain. Dan kita memperingatkan syababul muslimin pemuda-pemuda kaum muslimin dan semua kaum muslimin yang ada dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan manhaj yang mulia ini, yang diistilahkan dengan radikalisme tadi, barakallahu fikum. Naam, ini yang harus kita upayakan sekarang untuk individu kita masing-masing dan dalam dakwah kita, barakallahu fikum. Radikalisme dalam faedah dalam bahasa Arab ialah at-taqarrub. Radikalisme bahasa Arabnya adalah at-taqarrub, yakni ya'khud minal Islam minataraf, mengambil Islam satu bagian saja. Sehingga ada at-taraf kanan, ada taraf yang kiri, ada tarafain, dua pihak yang berseberangan kanan kiri, sementara Islam adalah pertengahan Siratul Mustaqim, barakallahu. Kalau bahasa kita, radikalisme kanan, radikalisme kiri, barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab, misalnya global ikhwan. Dan semoga cukup untuk menggambarkan terkait dengan liberalisme dan praktikalisme yang sesungguhnya dalam kacamata Islam. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Siapakah 12 imam yang diyakini oleh orang-orang Syiah? Mayoritasnya adalah Ahlul Bait, keluarganya Rasul SAW, dan mereka semua di atas sunnah. Anti Syiah, anti Rafidhah. Bahkan yang menjuluki mereka sebagai Rafidhah, ya tokohnya mereka ini. Barakallah. Sehingga ini adalah kedok semata dari orang-orang Syiah untuk mengkelabui kaum muslimin. Padahal orang-orang Syiah anti Ahlul Bait. Pembunuh sesungguhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah mereka. Barakallahu. Sehingga Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Al-Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Sadiq, ini semuanya ulama-ulama sunnah pada masanya. Anti Syiah, anti Rafidhah. Sehingga jangan terkesima dengan Syiah-Syiah yang ada. Syiah itu kepanjangan daripada agama Persia. Rafidhah adalah kepanjangan daripada Persia, para ulama. Nah, kalau antum melihat membaca dan meneliti yang namanya Persia penyembah api, apinya Persia yang ada di Iran itu enggak dimatikan sama mereka. Itu masih hidup. Para ulama. Jadi panjang urusannya ikhwanya. Syiah bahasanya lain. Dan banyak dibahas oleh para tadi dan para Tuhan. Nah, yang terakhir dari imam Syiah ini adalah imam mereka dalam khayalan. Mereka menunggu yang namanya Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kata mereka sedang bersembunyi. Dan yang masyhur di kalangan orang-orang Rafidhah Syiah sedang bersembunyi di gua Sirdab. Di luar gua itu ada dua macan, dua singa yang menjaga imam yang mereka itu. Gak metu-metu. Yang imam khayalan ya, gak ada wujudnya. Di antara sakhafat ukulihim, min sakhafat ukulihim, orang-orang Rafidhah Syiah ini kalau pas lagi haji, entah itu di Mekah atau di Madinah, itu mengadakan ritual tersembunyi jauh begitu. Itu mereka memiliki ritual yang namanya hadifiyah, manggil dari jauh imam itu dari Madinah. Imam keluar, yuk gak betul-betul. Lorong imamnya di Sirdab sana, kata mereka, lahir di Madinah. Ya apa kerumun ya, tinggalan ya. Ada min sakhafat ukulih. Tahu nggak ya sakhafat ukulih ini? Nah, min sakhafat ukulih karena bencinya mereka kepada keluarganya Rasulullah SAW. terutama pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rafidhah ini adalah yang menuduh Aisyah selingkuh, padahal Al-Qur'an telah menurunkan kesucian beliau, dan yang menuduh adalah kaum munafikin. Rafidhah ini adalah anak punya munafikin zamannya Rasul. Min sakhafati uqulihim, kalau lagi acara-acara besar mereka, itu seekor kambing itu, wah itu dikulit-kuliti, disiksa-siksa, dianiaya sampai puas. Bayangannya lagi menganiaya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu namanya sakhafati uqulihim. Wah, kayak gini ya, jadi ngerti ada ayatnya. Min sakhafati uqulihim. Menembaki gunung-gunung. Istaris, itu katanya ini menembaki Muawiyah bin Abi Sufyan, menembaki Amr bin Ats dan yang lain-lainnya itu maksudnya. Ada yang sakarat ubulihin. Jangan mereka dikatakan sebagai akzabu qawaif, sekte yang paling berdusta dengan fakihnya, dan askhafu qawaif aqla, sekte yang paling sakhif akalnya. Saya nggak mau disebutkan ya, anda terus dengar sendiri. Wallahu ta'ala al-musta'an. Maka saya bilang, ustaznya kok kasar banget ya. Dari tadi sesat, menyesatkan, kufur. Ya gimana lagi, yang lagi dibahas ini gak beres semua. Ini dalam prinsip kita namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya an-nasiha lillah, menasihati kaum muslimin karena Allah. Kufur katakan kufur, menyimpang katakan menyimpang, sesat katakan sesat. Tidak semua orang tersesatkan. Ya mereka yang sesat ini yang tersesatkan. Kalau muslimin yang lainnya yang tidak tahu apa yang kita katakan sesat. Orang baik-baik. Yang menyimpang katakan, menyimpang. Sesat, kufur, kufur, bid'ah, bid'ah. Itu prinsipnya Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Terus jangan kaget ya. Jangan panas dingin. Terkait dengan Islam Nusantara ini harus dibahas khusus. Sehingga saya selalu mana membahas kayaknya. Kayak kajian kemarin di mana? Bondowoso atau Bondo? Nah, oh di kota Sumber. Nah, sudah dibahas sama beliau. Satu kajian penuh terkait dengan Islam Nusantara. Farakul, langsung aja di reply kajian ini. Ini tokoh-tokohnya ya banyak. Ini tokoh-tokoh cil yang lama yang merumuskan ini semua. Tapi yang mohon maaf ini ya, saya terang-terang sedikit ini. Di antara yang mengembuskan Islam Nusantara ini, mohon maaf. Profesor Dr. Akhil Siraj. Mohon maaf. Bolehkah menyerang Nasrani yang menyakiti muslimin di Papua saat sholat Id? Masyaallah. Ini sudah disampaikan statement resmi dari kalangan Pak Sakila diwakili oleh Ustaz Mandatu terkait dengan bab ini cukup. Nanti baca kembali para kawatikum lengkap. Statement sebelum dimuat di dunia maya misalnya sudah dibaca oleh para sahabat para kawatikum dan yakfi. Intinya kalau terkait dengan tindakan-tindakan fisik dan semisalnya harus kembali kepada pemerintah kita. Terkait dengan menyuarakan jihad harus dengan penguasa kita. Subhanallah, sikap yang ditunjukkan oleh salaf ini adalah membuat marahnya orang-orang khawarij. Membuat marahnya takfiriyu. Menuduh salafi murji'ah. Masih saja mengharapkan pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Ustaznya antum dulu itu yang punya status seperti dia, kan ya? Siapa ya? Mantan Panglima Laskar Jihad. Tapi sekarang masih dipakai itu. Panglima Laskar Jihad. Bangga dengan kepanglimaannya. Sekarang luar biasa pemahamannya. Takfir, mengkafirkan penguasa yang ada. Pemerintah sekarang dikatakan kafir pemerintah. Arahlah itu. Dan menuding Sadatiyah sebagai murjiah. Dikatakan menyerahkan semua yang ada kepada pemerintah kaum muslimin. Dikatakan sebagai murjiah. Tidak mau diajak jihad sama dia. Nah, yang mengatakan murjiah adalah kaum khawarij. Dengan pembantaian Syiah tadi sekitar tanggal 8 Zulhijjah tahun 317 Hijriah. Kitab yang paling yang banyak di yang bisa mendapati gampang dibeli dan segala macamnya. Kitabnya Ibnu Katsir rahimahullah Al-Bidayah wa Nihayah, antum lihat di Hawadith di peristiwa tahun 317. Itu inti peristiwa itu. Tapi sebelumnya itu diawali dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa terkait dengan kelompok ini. Saya lupa nama. Secara sekilas juga dimasukkan adalah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ilhadul Khumaini fi Ardil Haramain. Itu disebutkan secara sekilas. Rincian detailnya di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan buku-buku sejarah yang ada. Antum baca ketek-ketek ya. Gila-gila, Masya Allah. Kejam, tenang. Yang namanya Rahiwah Batiniyah. Orang-orang Yahudi dari mulai zaman kalau benjo sampai kalau wangi tidak pernah bisa berbuat seperti itu. Nasoro tidak pernah bisa berbuat seperti itu. Semua sekte-sekte kelompok yang penyimpang yang tidak bisa berbuat seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Pertanyaan, pada hari ini Islam telah disempurnakan oleh Allah. Hari ini yang saya maksud pada turunnya ayat ini. Bagaimana pada hari ini tahun 2015 yang banyak golongan-golongan di dalam kaum muslimin, apakah kesempurnaan Islam pada hari ini sama dengan kesempurnaan pada tahun beliau, Pak? Artinya itu kan ketika Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul, itu kan ayat turun sedikit demi sedikit, ada per ayat, per surat. Syariat Islam itu kan ada proses persyariatan. Ini dulu sholat, ini terus gitu. Sampai sempurna semuanya itu ketika turunnya ayat itu. Rasul wafat, Islam sudah sempurna dalam semua aspeknya. Itulah pedomannya kaum muslimin sampai yaumul kiamah. Tahun 2015, tahun 2015, tahun 2015, ila yaumul kiamah itu pegangan kita. Tidak boleh kamu tambahi, tidak boleh kamu kurangi. Habis sore. Barakallahu. Ini yang harus diluruskan pemahamannya yang paling penting masa. Bagaimana sikap kita apabila kaum kufar menghina Rasulullah SAW? Apakah kita harus memeranginya? Tindakan itu sudah biasa dikerjakan kaum kufar. Memang orang-orang kafirlah yang membenci Rasulullah SAW. Makanya ketika ada seorang muslim yang mengaku muslim yang kemudian mencela Rasul, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk kekufuran dia. Diproses dan bisa dihukumi, divonis kafir ketika para ulama kita mengatakan dia kafir. Tapi kalau orang kafir itu dalam sholatnya menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kafir menghinakan Rasul. Apakah diperangi? ini kaitan dengan masalah jihad melawan kafir harbi, ada ketentuan-ketentuannya. Jihadnya harus dengan bendera penguasa, komando penguasa, izin penguasa dan segala macamnya dari ahkam jihad yang ada. Kalau di Indonesia enggak mungkin. Maka silakan kepada pemerintah kita dari temuan iwan di kaum muslimin dari makar-makarnya musuh-musuh agama. Barakallahu fiikum. Tapi bisa langsung kita sikat langsung. Antum culik orang kafir tadi, antum sekolahkan, wah, adalah Yesus. Itu bukan haknya antum. Nah, seperti ini yang dibikin jengkel sama orang-orang khawarij ini ya, ikhwan. Wah, memang murji'ah. Jelas-jelas kafir. Loh, iya ya, bila enggak kafir siapa? Kafir. Cuma cara penanganannya ini. Terkait dengan urusan-urusan yang berbau-bau kotor-kotor ya Pak ya, debat-debat ini, nyebleh-nyebleh dan segala macamnya, itu pemerintah, bukan antum. Kalau masyarakat umum yang berbuat, akan terjadi kondisi yang sangat-sangat chaos. Nah, kalau pemerintah yang buat, aman. Antum, antum maunya asikan saja. Antum menyelesaikan prinsip jarus, kan dalam masalah ini berlaku. Masya Allah. Kok kayak saya isak ya? Nasihat dan bimbingan bagi ikhwah salafiyin yang tidak mau memasukkan anak-anaknya di pondok-pondok salafiyin dengan alasan tidak ada ijazah atau mahal salafi pengajian kurang berkualitas. Ini syiar kuno. Nah itu, yang diharapkan itu apa dari sebuah tarbiyah? Apakah tarbiyah Islam itu orientasinya adalah dunia? Jawabannya tidak. Apakah tarbiyah Islami yang orientasinya adalah jabatan, kedudukan? Jawabannya tidak. Tapi orientasi tarbiyah Islaminya itu adalah selamat dari api neraka, supaya jadi anak soleh dan solihah. Karena jadi muslim yang soleh dan solihah, berislam dengan benar, dengan bimbingan yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, ibadah yang benar, selamat dari api neraka. Atau jadi orang paling kere 10. Harta paling kere 1 macam, harta paling kere 1 Indonesia. Labas. Selamat antum soleh, solehah di atas sunnah dan mati di atas. Ya Rabbah. Jangan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana keduniaannya? Masa enggak memikirkan urusan duniawiahnya? Ya kan? Takut kiri. Kayak yang mau bikin kaya itu antum saja. Yang mau yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Yang ngasih rezeki siapa? Allah Azza wa Jal. Allah khaliquna wa raziquna, yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kepada kita. Siapa bilang rezekinya melimpah harus dengan ijazah yang kita yang numpuk-numpuk begitu? Terlalu banyak yang ijazahnya banyak pengangguran. Pojok-pojok desa itu jalan-jalan. Ada apa enggak ada? Banyak. Ada enggak orang-orang sukses duniawiahnya? Orangnya tidak kenal dengan pendidikan berijazah S1, S2, S3, profesor, doktor, ada enggak? Cukup Anda perhatian dengan abinya antum jadi pengrajin emas dan perak Citawan. Ya, Pak ya? Pakai sekolah enggak? Pakai ijazah enggak? Bila sama orang puluh, pakai ijazah enggak? Enggak. Abinya antum yang ahli, ngajari anaknya, boleh. Ini karena gini, rajin gini-gini, Masya Allah. Jadi cincin, jadi ini, Masya Allah. Dan dijual. Urus kata itu. Masya Allah, rumahnya mentereng, mobilnya Masya Allah. Ada yang ini, ada yang itu. Ada jenisnya? Ada enggak? Profesor, doktor dalam bidang pengrajin emas. Ada enggak? Kuatir kiri. Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Targetnya kita bukan duniawi, tapi boleh bagi orang tua tadi untuk apa namanya anaknya supaya punya keahlian begitu. Magang urusan duniawi yang mubah lantas. Tapi tidak harus dengan cara menerjang perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Hanya semata-mata mencari yang satu itu, menerjang perkara yang haram dan mencari sesuatu yang belum jelas. Kan tak tahu waktu rezekinya berapa. Cari yang jelas-jelas saja. Terkait dengan urusan duniawi ya ikhwan, jangankan manusia, yang namanya semut, yang namanya hewan-hewan yang ada, tidak ada yang mati. Khawatir kalir. Ya. Anda akan habis rezekinya kalau sudah tiba ajalnya. Selama hayat masih dikandung badan, masing-masing kepala ini ikhwan, dikasih rezekinya oleh Allah. Kan? Tidak ada yang menyuruh antum, mewajibkan antum, anak-anak antum harus kaya raya semuanya. Tidak ada. Ya, tapi yang mengharuskan antum dan anak-anak antum, keluarganya antum, untuk menjadi orang yang soleh, solehah, selamat dari api neraka adalah Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan dipahami kita melarang urusan duniawi, tidak. Yang kita soroti adalah jangan sampai semata-mata urusan duniawi yang kita kejar, kita melanggar larangan-larangan agama, menerjang norma-norma. Paham ya? Bapaknya ini bos hebat. Ada apa enggak ada bos hebat? Banyak. Bukan herbalis. Herbalis dia semacam kayak tabib, penjual herbal, sukses. Bisa dia anak-anak di briefing, diajari sama bapaknya untuk meneruskan usaha bapaknya. Bisa lah, bisa. Suruh ilmu ketok. Tidak usah pakai profesor dokter lagi. Sukses. Nah, usaha apapun yang dimiliki sama orang tuanya sekarang ini bisa kamu tularkan kepada anak-anak. Dan jangan khawatir kiri. Ya, jangan khawatir. Orang-orang yang sibuk ngurusin josa dari kalangan salaf ini, orang-orang yang tawakalnya lemes, orang-orang yang takut kiri semua ya kan, orientasinya semuanya duniawi. Allahu musta'an. Terus lagi. Bagaimanakah cara untuk istiqamah di dalam manhaj salaf ini? Bagus bagi kita para pemuda-pemuda muslim. Bagus katanya. Yang pertama ya, sibuk dengan ilmu syar'i. Talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama, menimba pemahaman Al-Qur'an, sunnah dan pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ilmu yang akan menjadi tameng bagi para pemuda-pemuda muslimin dari semua penyimpangan-penyimpangan. Ilmu syar'i. Dua, bi'ah salihah, lingkungan yang bagus. Nah, lingkungan yang betul-betul berpengaruh. Orang tua bertanggung jawab penuh terkait dengan teman-teman. Tiga, pergaulan, persahabatan. Harus bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, bagus akidahnya, lurus manhajnya, kiat ibadahnya, baik akhlakul karimahnya dan adab-adabnya. Jangan bergaul dengan anak-anak yang rusak itu semua. Ini sangat menentukan barakallahu fikum. Yang berikutnya tawakal, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keistiqomahan, mendapatkan taufiqul hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ilmu, amal, kemudian pergaulan lingkungan itu sangat sangat mendukung sekali para kuatku terkait dengan masalah istiqomah di atas mana. Banyak orang-orang yang loyo, futur, dikarenakan jauh dari ilmu syar'i, jauh dari lingkungan ilmu yang baik, jauh dari teman-teman yang soleh. Di tengah-tengah masyarakat yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam fitnah syahwat, fitnah syubhat, seorang diri susah kuatnya, godaan terlalu besar, sehingga masuk kepada lingkungan yang soleh, lingkungan-lingkungan yang baik, tarekat hukum dan perkawinan-perkawinan yang baik. Amin. Jazakumullah khair atas perhatian antum sekalian. Mungkin ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Assalamualaikum. Ada pun yang lainnya, ada yang tak mungkin saya jawab karena makomnya tak memungkinkan. Ada yang tak tahu jawabannya. Assalamualaikum. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita bilang bersama. Alhamdulillah.